الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال المصنف رحمه الله صفة الفقيه الناجح sifat seorang yang faqih an-najih yang berhasil wa an Ali radhiyallahu anhu qala innal faqih haqqal faqih man lam yuqannitin nasa min rahmatillah wa lam yurakhis lahum fi ma'asillah wa lam yu'amminhum min adabillah wa lam yada' al-qur'ana raghbatan anhu ila ghairihi إنه لا خير في عبادة لا علم فيها ولا علم ولا علم لا فهم فيه ولا قراءة لا تدبر فيها رواه الدارمي dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan innal faqih haqqal faqih sesungguhnya orang yang faqih memiliki ilmu fikih memiliki pemahaman terhadap agama ini yang betul-betul memahami agama ini. Siapa mereka? Man lam yuqannitin nasa min rahmatillah. Yaitu orang yang tidak menjadikan manusia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yurakhis lahum fi ma'asillah. Juga mereka ini yang tidak memberikan kemudahan kelonggaran untuk manusia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yu'amminhum min adabillah dan tidak memberikan kepada mereka rasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Walam yada'il qur'ana raghbatan anhu dan tidak menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang dibenci menuju yang lainnya. Tidak menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang dibenci. Innahu la khaira fi ibadatin la ilma fiha. Sesungguhnya tidak ada kebaikan pada ibadah yang tidak didasari dan tidak dilandasi oleh ilmu padanya. Wala ilmin dan tidak ada juga manfaatnya ilmu la fahma fihi yang tidak dipahami apa yang ada di dalamnya. Wala qira'ata la tadabbura fiha dan juga tidak ada manfaatnya bacaan yang tidak ditadabburi. Rawahu Ad-Darimi. Barakallahu bikum. Qawluhu qala syarih hafizahullah innal faqih man lam yuqannitin nas. Sesungguhnya orang yang faqih betul-betul faqih adalah orang yang tidak menjadikan manusia putus asa dari rahmat Allah. Innal faqih qal faqih man lam yudkhil ya's ila nufusin nas. Yani seorang faqih tidaklah dia memasukkan rasa putus asa pada jiwa-jiwa manusia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Memberikan rasa takut yang sangat sehingga mereka putus asa. Begitu susahnya, sulitnya kebaikan menurut dia. Susahnya surga menurut dia. Sehingga putus asa. Wa huwa aidan man lam yurakhis lahum fi ma'asillah. Dan seorang faqih juga tidak menjadikan orang mudah dan gampang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ketika dia ditanya tentang sesuatu, ya dijawab. Barakallahu fikum sesuai dengan hukum. Barakallahu fikum, bukan dia melintir habis ini ayat dan dalil. Sehingga ya ini ya kurang lebih ya, boleh saja enggak. Tidak mengapa-apa juga itu kan baik juga kan bukan agar padahal jelas oleh dia bahwa itu sesuatu yang dilarang. Barakallahu fikum. Kita sampaikan seorang faqih akan menyampaikan sesuai dengan dalil kalau itu sesuatu yang diharamkan nyatakan keharamannya dengan dalilnya. Kalau sesuatu yang dibolehkan nyatakan kebolehannya sesuai dengan dalilnya pula. Dan yang bertanya setelah itu yang penting dia tahu ilmunya dulu. Dia kan bertanya, maka kita sampaikan sesuai dengan apa yang datangnya, apa yang datang dari kitabullah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara dia melakukan atau tidak melakukannya itu urusan dia. Barakallahu fikum. Seandainya itu amal saleh, perkara dia meninggalkan atau tidak meninggalkan jika sekiranya itu adalah kemaksiatan, itu urusan dia. Barakallahu fikum. Yang jelas dia tahu sekarang ini bahwa itu boleh atau itu tidak boleh. Boleh jadi yang sekarang ini belum mampu dia lakukan dari kebaikan. Yang jelas dia sudah tahu itu kebaikan, mudah-mudahan di suatu saat nanti dia bisa melakukan kebaikan itu. Demikian juga ketika itu adalah kesalahan, itu maksiat, itu dosa. Kalau sekarang belum mampu dia meninggalkannya, boleh jadi di suatu saat dia akan meninggalkannya. Yang jelas dia sudah tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Karena ini masalah dan menyangkut kekuatan iman. Barakallahu fikum. Iman yang kuat akan gampang dan memudahkan orang untuk melakukan kebaikan dan memudahkan orang untuk meninggalkan kejelekan. Iman kan begitu. Naik turun. Barakallahu fikum. Bihaitu la yusahil linnasil munkarat. Seorang alim, seorang faqih tidak menggampang-gampangkan untuk manusia kemungkaran. Tidak memberikan pilihan untuk mereka dengan berbagai macam di sini kan takwila sehingga seakan-akan dia mengatakan ya boleh-boleh saja, tapi ya jangan bagaimana. Subhanallah. Wa yaftahulahum babar raja' ala ragmi min kathrati ma'asihim wa istighraqihim fiha. Ya Allah Maha Pengampun, yang penting kalian tobat, yang penting agar. Padahal semestinya dia mengatakan itu haram, tidak diperbolehkan. Dalilnya demikian. Jangan dibiarkan dia dengan perbuatan maksiatnya kemudian ditambah-tambahi, dibubui dengan apa? Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Barakallahu fiik. Betul, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tapi di kondisi seperti itu orangnya, tidak mestinya kita sampaikan itu. Justru kita sampaikan apa, ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya yartadi, dia menahan diri dari maksiat. Dia tidak menggampang-gampangkan untuk manusia melakukan maksiat. Padahal manusia itu sudah banyak maksiatnya dan tenggelam dalamnya. Fal faqihu alladhi yasluku at-tariqal wasat fi tanati fi fatawi. Maka seorang faqih dia menempuh jalan pertengahan dalam fatwa-fatwanya, bihaitsu la yudkhilul ya'sa min rahmatillah ila qulubin nas. Dari sisi tidak memasukkan rasa putus asa pada hati orang-orang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak pula menggampang-gampangkan untuk manusia melakukan maksiat. Wa yaftahulahum babar raja, sambil membukakan untuk mereka pintu-pintu harapan untuk diampuni. Wa yumathil at-taraf al-awwal al-khawarij alladziina kafaru muslimin. Dan yumathil at-taraf al-awwal, dan orang yang berada di kelompok pertama ini, sisi yang pertama, yakni menjadikan orang putus asa, yakni khawarij. Alladziina kafaru muslimina wa qataluhum wastahallu dima'ahum. Yang mengkafirkan orang-orang muslimin karena dosa yang dilakukan, bahkan bukan cuma sekedar mengkafirkannya, membunuhnya, menghalalkan darahnya. Wa yumathilu tarbatsani al-murji'ah. Dan sisi yang kedua ini, ya yumathil, yang melakukannya justru murji'ah, alladziina yaqulu al-imanu fil qalb. Iman itu di hati. Wa fa'al ma syi'ta min al-ma'asi was-sayyi'at. Iman itu yang penting di hati. Apapun yang kalian lakukan tidak ada hubungannya dengan iman. Mau maksiat, mau dosa, mau apa, yang penting Anda beriman. Silahkan. Subhanallah. Murji'ah. Tapi hadis hadits raddu 'alal mutasahilin wa raddu kadzalika 'alal mutasyaddidin. Hadis ini, asar ini, barakallahu fikum, bantahan terhadap orang yang menggampang-gampangkan maksiat, juga bantahan terhadap orang-orang yang terlalu memberat-beratkan mutasyaddidin. Wa annal matlub al-wasat wal i'tidal, dan yang dituntut di sini adalah al-wasat, pertengahan. Wa qulu wa lam yu'minhum min adzabillah, dan tidak menjadikan mereka merasa aman dari adab Allah. Kal murji'ah, seperti murji'ah. Alladzina yaquluna yakfil imanu bil qalb, yang mereka mengatakan cukup iman itu di kalbu saja. Walau fa'ala al-'abdu ma fa'ala, walaupun hamba itu melakukan apapun yang mereka ingin lakukan, selama dia yakin dan percaya, masih tetap dia muslim, mukmin dengan iman yang sempurna. Walaupun berzina, walaupun ini, walaupun itu. Wa qala ma qala min al-kufri wasyirk, fama dama al-qalbu mu'minan fal 'abdu min ahli al-jannah. Inilah murji'ah. Menurut mereka apapun yang dilakukan dari kekufuran dan kesyirikan, selama kalbunya mukminan, maka dia termasuk penduduk surga. Ini murji'ah. Terlalu menggampang-gampangkan, mengenteng-entengkan permasalahan. Wa qawlu wa lam yada'il qur'ana raghbatan anhu ila ghairihi, dan tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang akhirnya dibenci oleh orang dan orang berpaling kepada yang lainnya. Hadha huwal faqih alladhi ya'tamidu fi aqwalihi 'ala al-Qur'anil Karim. Wa lam yada'il qur'ana raghbatan anhu ila ghairihi. Itu berarti dianya. Al-faqihnya ini. Alladhi ya'tamidu fi aqwalihi, seorang faqih dia bersandar penuh pada Al-Quran dalam ucapan-ucapannya, fatwa-fatwanya. Wala yatamidu alal ara, dan tidak berpatokan pada pendapat-pendapat, ucapan-ucapan manusia. Wala kawaidil mantiqi wa ilmil kalam, dan juga tidak mendasarkan fatwa-fatwanya, ilmunya di atas kaidah mantik dan ilmu kalam. Wa inama yatamidu ala kalamillah, akan tetapi dia senantiasa ya'tamidu, berdasarkan atau bersandar pada ilmu atau kalamullah. Barakallahu fik. Wa qawlu innahu la khaira fi ibadatin la ilma fiha, yakni tidak ada kebaikan pada ibadah yang tidak ada dasar ilmu padanya. Lianna la ibadata min ghairi ilmin dalalun, karena ibadah tanpa dasar ilmu adalah kesesatan. Barakallahu fiik. Ibadah tanpa dasar ilmu adalah kesesatan. Wa kadzalika al-akhirah fi 'ilmin la ibadata ma'ahu. Demikian juga ilmu yang tidak didasari atau tidak disertai dengan ibadah. Barakallahu fiik. Maka tidak ada kebaikan padanya. Wa hiya tariqatul maghdubi 'alaihim. Ini jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Dia berilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Wa qawlu wa la ilma la fahma fihi, tidak ada kebaikan pada ilmu yang tidak dipahami. Ini maksudnya periwayatan, meriwayatkan hadis-hadis tapi tidak paham. Wa la qira'ata la tadabbura fiha, dan juga tidak ada qira'ah manfaatnya kalau tidak ditadabbur, tidak ditadabbur. Liqouli ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi, kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Rasul, mubarak, diberkahi. Lihat dabbaru ayatnya, agar supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Fayam bagi tafahum ma'anil Qur'an, maka hendaknya kita memahami makna-makna Al-Quran. Wa talabu tafsirihi, dan mengusahakan untuk mencari tafsirannya. Tafsiran dari ayat ini apa, maknanya apa, hukum yang ada di dalamnya apa. Fala tampaul kiraatul mujarratu anil fahmi wa tafakkur wa tadabbur. Tidak ada manfaat bacaan yang semata-mata tidak didasari atau tidak disertai dengan pemahaman dan tafakur dan tadabbur. Karena al-qasda al-amalu bil Quran wa hadza la yakun illa bi fahmi ma'anihi. Barakallahu fikum. Baik. Ya, tentunya semata-mata membaca tetap dia mendapatkan pahala, barakallahu fikum. Akan tetapi tidak lebih dari itu. Baik, karena yang kita inginkan dari bacaan Al-Quran bukan cuma sekedar bacaannya. Paham barakallahu fikum? Yang kita inginkan dari Al-Quran bukan sekedar bacaannya, tapi kita inginkan adalah pengamalannya. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa in hazan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ahu al-maut wa huwa yatlubu al-'ilma liyahyi bihi al-islam, fabainahu wa bainan nabiyyin darajatun wahidatun fil jannah rawahu Ad-Darimi. Kata Rasulullah SAW, man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma, barang siapa yang didatangi oleh kematian dalam keadaan dia menuntut ilmu, liyahyiya bihil Islam, dengan tujuan dan niatan agar supaya Islam ini hidup, tersebar, barakallahu bikum, nampak, fabainahu wa bainasa annabiyina darajatun wahidah, maka antara dia dengan para nabi hanya satu derajat. Rawahu Ad-Darimi, barakallahu bikum. Qala rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, fi hadzal athari fadlu talabil ilm, athar ini padanya keutamaan menuntut ilmu agama ini. Wa annal insana idza mata wa huwa yatlubul ilma fa innahu yulhaqu bin nabiyyin, karena seseorang ketika mati dia dalam keadaan dia menuntut ilmu, maka dia digabungkan bersama dengan para nabi. Illa annahu la yakunu fi darajatihim, cuman tentunya tidak selevel dan tidak sederajat dengan para nabi. Li'anna lam annabiyina la yalhaquhum ahadun fi darajatihim wa innama yakunu fi darajatil lati talihi, karena tidak ada yang sederajat dengan nabi kecuali nabi pula. Barakallahu fik. Adapun dia bersama dengan nabi tapi di lain derajat. Wa bi hadza fadlu talabil ilm, di sini ada keutamaan menuntut ilmu. Sehingga para salafuna saleh betul-betul semangat dalam menuntut ilmu. Sudah kita lewati beberapa hari yang lalu bahwa mereka melakukan perjalanan sampai berapa? Sampai sekian lama dari Madinah menuju Syam hanya untuk mendapatkan satu hadis. Barakallahu fikum. La haula illa billah. Jadi menuntut ilmu adalah keutamaannya sangat-sangat luar biasa. Subhanallah. Baik. Zaman sekarang sungguh sangat-sangat luar biasa kemudahan. Ilmu apa yang Anda inginkan? Baik. Melalui internet ini sungguh sangat dimudahkan. Baik. Anda bisa baca kitabnya Syekhul Islam Taimiyah, Ibnu Qayyim, buku apapun yang Anda inginkan. Langsung terbuka melalui internet. Baik. Fatwa apa yang Anda inginkan atas masalah yang Anda hadapi? Baik. Langsung Anda bisa buka, terpampang di hadapan dengan mudah dan cepat. Ilmu datang. Barakallahu fiik. Wala hawla wa illa billah. Wa bi hadza fadlu talabil ilm, di asar ini ada keutamaan wal istimraru alaihi ilal maut, dan terus menerus di atas apa ini? Di atas di status dia sebagai penuntut ilmu. Barakallahu fiik. Menuntut ilmu mulai dari yang awal. Barakallahu fiikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun." Barakallahu fiikum. Rabbani 'alimun rabbani. Wal istimrar alaihi ilal maut, terus menerus menambah ilmu dan menambah ilmu dengan membaca, mutala'ah, menghafal walaupun sudah berumur. Barakallahu. Jadi tidak ada cerita bahwa kita setua biar jo yang belajar tapi anak. Tidak betul. Anda dan Ananda belajar sama-sama. Baik. Anda mengatakan, oh setengah mati kita ubah hafal. Tidak, Anda harus menghafal kalau memang Anda tidak memiliki kemampuan untuk itu. Hadir, cukup hadir dan mendengar. Apa susahnya? Dan tidak akan pernah sama orang yang mendengar kebaikan dan tidak pernah mendengar kebaikan. Tidak akan pernah sama. Baik. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, itulah yang akan menjadi barakallahu fikum sesuatu yang mengisi kalbu kita. Yang dengannya ketika kita berbicara, ya itu pula yang kita baca tadi, yang kita dengar tadi akan keluar. Barakallahu fikum. Itu pula yang akan keluar. Ibarat satu wadah, apa yang diisi ke dalamnya ketika dituang, itu pula yang keluar. Baik. Wa'adamul i'tika'i wa'adamul iktifa'i bima tamma tahsiluhu. Dan tidak mencukupkan diri dengan apa yang telah kita dapatkan dari ilmu. Eh, selama kita belajar so ini, apalagi kalau dia sudah mendapatkan titel doktorandes atau SAG atau apalah dari berbagai macam barakallahu fikum titel kesarjanaan ini, dia sudah menganggap, apalagi dia sudah kerja keras, tidak lagi mau menuntut ilmu, tidak lagi mau duduk di majelis ilmu. Wa innamal marghubu fihi huwal istimraru fihi hatta ya'tiyahul maut. Yang diinginkan dan diharapkan untuk setiap muslim adalah terus belajar dan belajar terus sampai kematian datang menjemputnya. Barakallahu fiik. Lianal ilma laysa lahu nihayatun wala hadd. Karena ilmu itu tidak ada batasannya. Barakallahu fiik. Justru semakin kita belajar dan belajar, kita semakin yakin bahwa semakin banyak yang belum kita ketahui. Semakin kita belajar dan belajar, semakin yakin kita bahwa semakin banyak yang belum kita ketahui. Apalagi kita ini yang namanya manusia, yang kita sudah tahu pun akan hilang dari ingatan kita. Yang terkadang kita harus dan butuh untuk memperbaharuinya ulang. Ini dikatakan murajaah. Barakallahu fiikum. Mengembalikan ingatan kita pada apa yang pernah dulunya kita pernah ketahui. Kemudian hilang. Maka begitu diulang akan kembali. Dan ilmu laisa lahu nihayah. Kenapa harus orang terus dan terus menuntut ilmu? Ya karena ilmu tidak ada batasan. Qala ta'ala wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas semua orang yang berilmu ada lagi yang lebih berilmu. Ada lagi yang lebih berilmu. Ada lagi yang lebih berilmu. Wa man qala ana alim fa huwa jahil. Dan barang siapa yang mengatakan ana alim, saya seorang alim, maka dialah sesungguhnya yang bodoh. Wa talabul ilmi yang bagi Allah yang qati li'annahu ibadah. Dan menuntut ilmu pun sebenarnya dan semestinya tidak pernah putus. Karena menuntut ilmu agama ini adalah ibadah, ketaatan kepada Allah, perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menuntut agama ini, kita duduk-duduk ini, jangan antum anggap cuma sekedar dan sekedar. Taib, antum dalam posisi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam posisi diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam keutamaan. Masyaallah tabarakallah. Tapi ada sakinah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para penuntut ilmu. Naktabi bihadzal qadar. Kita cukup sampai di subhanallahi walhamdulillah.